tinggalkanmu. Astaga. Lalu meninggalkanmu. Kau yang selalu memperhatikanku. Dan sebenarnya aku juga berindu. Maafkanku yang selalu membuatmu terlalu lama menunggu. Hingga akhirnya kau pergi tinggalkan aku. Perlahan kau pun menjauh dari diriku. Melupakan semua yang tak terjadi. Jika harus meninggalkan diriku untuknya, tak rela. Jauh dari diriku, melupakan semua yang telah terjadi. Jika harus meninggalkan diriku untuknya, tarela kau dengannya. Selalu menjauh hatimu.

Engkau yang sayang. langkah dewasakan diri dan tak terpungkiri juga bagi aku hati yang terluka. urut nafas ini. Bergerak ada pelangi. Bawa luka lama. lagu.